Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadilah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nazar di kitab Fathul Gharib Al-Mujib Syarah Matan Huya wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-57. Ya, masuk di bab tentang zakat. Yang pembayarnya dijadikan satu dari dua kepemilikan. Faslun wal khalitani yuzakiyani qala al musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wal khalitani yuzakiyani bikasril kafi yuzaki bikasril kafi zakat asyakhsi al wahidi. Al-Khaliton, dua yang dicampur, Yuzakiyani, maka dizakati, karena tadi Al-Khaliton itu maknanya Khaliton. Nah, bisa dibaca juga kafnya di fathah dengan dimanai al-khaliton yaitu al-makhluton, jadi objeknya al-khalit dimanai objek maka yuzakkayan, kalau dimanai pelaku itu Khalid, maka dikasrah yuzakiyan. Ya, dua barang, dua benda zakat, objek zakat, yang dia bercampur, maka dizakati zakat as-saksi, dizakati zakatnya satu orang, al-wahid satu. Ya, al-khalit itu al-khaliton, ini bentuk musan dari khalit, artinya khalit, ini itu wazan fa'il bimakna fa'il. Ya, itu artinya dua orang yang mencampur harta mereka, ya. Maka dua orang ini menzakati zakat satu orang, yang punya dua orang tapi dihukumi zakat satu orang. Jadi al-khalid bimana khalid, bisa juga khalid bimana makhlut, itu fa'il bimana maf'ul. Sehingga di situ maksudnya harta. Wal khiltatu qad tufidu asyarikaini takhfifan. Ini misalnya dia punya dua, masing-masing punya hewan ternak. Kemudian dia digabung. Nah, digabung nanti nisabnya jadi satu. Wal khiltatu qad tufitu syarikaini takhfifan. Menggabungkan dua objek zakat itu terkadang meringankan bagi kedua pemilik harta tersebut, dua partner tersebut. Yan yamlika, yaitu gambarannya keduanya memiliki sama nina syatan bisawiyati bainahuma, dengan ukuran yang sama, jumlah yang sama di antara keduanya. Fayalzamuhuma syatun, maka wajib bagi keduanya untuk mengeluarkan satu kambing. Ini dia sini sebutkan meringankan ya. Jadi apa? Nisab kambing kemarin sudah kita bahas, dimulai dari 40. Nah, kalau sudah 40 wajib satu jazaah do'an atau taniyah ma'iz. Kemudian setelah 40 langsung ke 121, zakatnya 2 kambing. Nah, di sini punya 80, maka ini kalau 80 wajib 1 ya. Ini kalau dia masing-masing apa punya 40 dan 40, maka masing-masing wajib mengeluarkan satu kambing. Tapi kalau digabung jadi 80, nah, tetap mengeluarkan satu, padahal yang menanggung 2 orang, ya kan? Karena tadi disebutkan bisawiyah yang punya ukuran yang sama jumlahnya. Kalau digabung dia jadi lebih ringan karena satu kambing dipikul 2 orang. Kalau sendiri dia dipikul sendiri. Ini contoh untuk takhfif. Waqtufi tu tasqilan, terkadang berdampak yaitu memberatkan. Yan yamlika arba'ina syatan bisawiyati bainahuma. Fayalzamuhuma syatun. Terkadang berdampak memberatkan bagi keduanya, ya. Memberatkan bagi keduanya. Contohnya adalah memiliki 40 kambing, dua orang tadi dengan jumlah kepemilikan yang sama rata, yang sama. Misalnya misalnya punya 40 ya. Punya 40 dan masing-masing punya 20, digabung jadi 40, maka terkena nisab. Kalau dia sendiri punya 20 dan punya 20 enggak dia gabung, belum terkena zakat. Ya. Yan yamlika arba'ina syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun. Ya, karena digabung menjadi terkena apa? Zakat. Wa qad tufidu takhfifan 'ala ahdihima wa tathqilan 'ala al-akhir. Terkadang berdampak meringankan bagi salah satu pihak dan memberatkan bagi pihak yang lain. Kan yamlika semisal keduanya memiliki sitina li'ahdima sulusuha walil akhari sulusaha. Misalnya dua orang tadi memiliki 60 kambing, contohnya kambing sitin 60. Salah satu dari keduanya memiliki sepertiganya. Yang lain memiliki 2/3. Berarti yang satu punya 20. Yang satu punya 40. Jumlahnya 60. Maka kalau seperti ini, karena jumlah 60, maka wajib satu kambing. Dipikul berapa orang? Dua orang. Ya. Maka ini pembagiannya nanti yang punya 20, ya nanti dia dibebani sepertiga. Nah, kan dia tadi kewajibannya dibebankan pada dua orang, yaitu satu kambing. Yang punya 20 itu bebannya sepertiganya. Yang punya 2/3 tadi, yaitu punya 40, dibebani berapa? 2/3. Sama seperti kepemilikannya tadi. Ini bentuk apa tadi? Takhfifan ala ahdima. Ini meringankan bagi salah satu pihak, yaitu yang punya 40. Karena kalau dia sendiri punya 40, maka menanggung satu kambing full. Dia sendiri yang nanggung pembayarannya. Karena digabung, nah terbantukan dengan partnernya, sehingga yang punya 40 ini tadi hanya dibebani berarti 2/3 kambing. Nah, yang punya 20 yang jadi berat. Kalau dia sendiri tidak digabung, maka belum kena zakat karena 20. Karena digabung, jadi terkena zakat, dia akhirnya dibebani 1/3 kambing. Ini contoh memberatkan pada satu pihak, meringankan pada satu pihak. Waqad la tufidu takhfifan wala tasqilan. Terkadang tidak ada dampak baik itu meringankan ataupun memberatkan. Kan yamlika sebagaimana kalau dua orang memiliki mi'atai syatin, 200 kambing, bisawiyati bainahuma. Itu dengan apa? Pembagian yang rata. Dua ratus kambing. Maka kewajibannya adalah, kalau 200, zakat yang dikeluarkan adalah dua kambing. Ya, dua kambing. Dua kambing berarti masing-masing satu kambing. Kan? Masing-masing satu kambing. Ini tadi punya 200. 200 itu si A punya 100, si B 100. Digabung menjadi 200. 200 itu kambingnya, zakatnya kambingnya adalah 2. Berarti masing-masing dibebani 1 kambing. Kalau dipisah bagaimana? Kalau pas, kalau tidak digabung, ya dia masing-masing juga 1 kambing. Karena masing-masing punya 100. Karena tadi 80 sampai berapa? 120 ya. 40 sampai 120 masih 1 kambing. Baru 121 itu 2 kambing. Sehingga ini kalau digabung masing-masing punya beban untuk membayar 1 kambing. Kalau dipisah juga sama punya beban yaitu 1 kambing. Maka ini tidak berpengaruh. Ya sama saja. Tidak memberatkan dan tidak meringankan. Ini gambaran yaitu dampak dari digabung. Dampaknya seperti apa ya. Ada beberapa gambaran tadi. Yaitu berdampak takhfif yang pertama bagi keduanya ya, dan yang kedua berdampak tafkil bagi keduanya ya, kemudian yang ketiga berdampak tafkil bagi salah satu, takhfif dari salah satu yang lain, kemudian yang keempat tidak ada dampak sama sekali dari sisi memberatkan atau meringankan. Wa innama yuzakiyani zakatal wahidi. Ya, di zakati dengan zakat satu orang hanyalah yaitu disyaratkan bisab'i syara'ita dengan 7 syarat. Nah, kalau terpenuhi 7 syarat ini maka yaitu tadi objek zakat itu yang dimiliki atau harta yang dimiliki oleh 2 orang tadi dihukumi 1. Ya, dihukumi 1 ketika terpenuhi 7 syarat ini. Sehingga nisabnya 3 digabung kalau dijadikan 1. Wa fi ba'dhi nusakhi in kana, di sebagian redaksi disebutkan in kana, jika. Idza kana, ini in kana. Yaitu yang pertama al murahu wahidan. In kana al murahu wahidan. Ya. Wa huwa bil dhamil mimi, yaitu dhammah mim mu. Ma'wal masyati lailan, tempat tidurnya di malam hari. Tempat bermalamnya kandang ya. Wal masrahu wahidan masrah. Maksudnya tadi kandangnya 1, dia campur di situ jadi 1 antara kambingnya si A dan kambingnya si B, tidak dipisah kandangnya. Wal masrohu wahidan, dan masrohnya 1 pula. Wal muradu bil masroh, yang dimaksud dengan masroh al maudi'ul ladzi tasrohu ilahil masyiatu, satu tempat yang dimana tasroh ilahil masyiah, yaitu maksudnya tempat di mana hewan ternak ini dikumpulkan sebelum digiring, dilepas di tempat gembalaan. Ini namanya masroh. Jadi setelah keluar dari kandang, mau digembalakan, transit dulu. Berhenti di satu tempat untuk berkumpul. Kemudian baru itu, setelah itu digiring untuk dilepas di tempat apa penggembalaan. Nah, tempat berkumpulnya, tempat transit ini disebut masroh. Disyaratkan tempatnya harus sama, tidak dipisah. Ini kambingnya si A, kambingnya si B, udah jadi satu tempatnya di situ, campur. Syarat yang ketiga, wal mar'a wal ra'i wahidan. wal mar'a yaitu tempat penggembalaan, war ra'i ini tambahan dari penasarah ya. Yaitu yang menggembalakan wahidan satu. Itu maksudnya di situ tidak dibeda-bedakan ya. Ini tempatnya di sini si A kemudian si B di sana tidak. Jadi ya dijadikan bareng-bareng. Dengan pula ar-ra'i juga demikian. Dia yang mengurusi, menggembalakan. Kemudian yang keempat, yang tadi satu kandangnya, dua masroh tempat pemberhentian, tiga mar'a dan ro'i. Kemudian yang keempat, wal fahlu wahidan, ai ini tahada na'ul masyati. Wa ini akhtalafa na'uha, qadda'ni wa ma'zin, wa yajuzu an yakuna likulin minuhma fahlun yatruku masyatahu. Yaitu pejantannya satu jika jenisnya sama. Ini tahada na'ul masyah. Jika sama-sama udu'an, domba semua. Artinya ini tidak dibedakan, pejantan ini adalah untuk si A, pejantan ini untuk si B. Ya, artinya ini ya ini satu ini bersama untuk semuanya. Wa in ikhtalafa na'uha, jika jenisnya atau varian dari kambing tersebut beda. Seperti dhu'an wal ma'iz. Ya, ada domba, ada kambing kacang. Maka boleh masing-masing punya fahal. Ya truku masyiatahu yang nanti bisa mengawini betinanya. Jadi maksudnya satu itu dia tidak dikhususkan. Ya meskipun nanti pejantannya bukan satu tunggal tapi bisa berbilang, tetapi satu ini untuk kedua kelompok kambing itu. Bisa untuk itu, bisa untuk ini. Gitu loh maksudnya. Jadi dia intinya karena sudah menyatu jadi satu. Ya. Sudah menyatu. Ya. Dua kepemilikan tadi. Wal masyrabu ay alladhi tashrabu minhu al masyatu ka'ainin aw nahrin wa ghairihima wahidan pula. Kemudian tempat minum, yaitu tempat di mana hewan ternak tadi minum, seperti di sumber mata air atau di sungai atau yang lainnya, itu satu, sama. Ya. Ini kambingnya si A, minumnya di sungai itu, si B juga di sungai itu. Tidak bisa, oh ini si A minum di sungai ini, kambingnya si B minum di sumber air yang sana. Ya, itu namanya tidak jadi satu. Wa qawlu al-halibu wahidan huwa ahadul wajhaini fi hadhil mas'alati wal asahu adamul litihati fil halibi wa kadzal mihlab bi kasril mim wa huwal ina alladhi yuhlabu fihi. Dan perkataan musannif halib, orang yang memerah itu juga harus satu. Ini adalah salah satu dari wajah dua pendapat dalam masalah ini. Wal asah, pendapat yang lebih kuat, ini perselisihannya kuat. Sehingga lawannya adalah juga kuat. Lawannya dinamakan sahih. Yang lebih kuat namanya asah. Pendapat yang lebih kuat tidak disyaratkan pemerahannya itu harus satu. Wa kadza al mihlabu, demikian mihlab kasrah mimnya mi. Awal ina yaitu wadah alladhi yang yuhlabu fi, yang sebenarnya diperah di situ. Jadi pendapat yang tadi kalau pemerahnya harus sama itu pendapat yang lemah. Yang asoh tidak disyaratkan. Artinya berarti bisa dibedakan pemerahnya ini. Tidak disyaratkan pemerahnya harus pemerahnya si ini Zaid juga merah. Tidak disyaratkan dia harus merah punya A atau B. Kemudian tadi mihlab ini juga sama, yaitu ada dua wajah, dua pendapat dalam mazhab. Wal asoh tidak disyaratkan. Ya halib dan mihlab. Tata pensyarah tadi, milab, yaitu wadahnya. Wa maudi'ul halab bifatil lam wahidan. Jadi tempat untuk memerah. Makan tempatnya harus satu. Kalau mihlab tadi ina wadahnya, yaitu wadah untuk menampung. Kalau ini tempatnya. Memerahnya di mana? Di sebelah sana, yang tempatnya. Wahaka An-Nawawiyu iskanal lami. An-Nawawi menyebutkan bahasanya lamnya di sukun wahwasmun. Ini adalah nama lilaban al-mahlub. Kalau di sukun adalah ini adalah apa? Susunya. Susu yang di mahlub diperah. Wahid laku alal masdar dan dimanai pula sebagai masdar. Qala ba'dhum huwa al-muraduna. Sebagian wa mengatakan inilah yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau halab bisa juga dibaca apa? Di sukun lamnya hal. Ini kata An-Nawawi bisa disukun sehingga ini ada dua lughah ya. Yaitu bisa dibaca halab, bisa dibaca halb. Ini disyaratkan tadi maudhi'ul halabi yaitu wahidan tempatnya. Wa itlaqu 'alal masdar ini kembali ke yang disukun tadi. Hal. Ya, tadi kita sudah disebutkan maksudnya adalah susu, susunya ya. Bisa dimaknai susu, bisa juga dimaknai masdar yang halb tadi. Di hasil Bajuri disimpulkan faladhi yushtarotu itihadu maudi'ihi. Faladhi yushtarotu itihadu maudi'ihi inama huwal masdar bimakna fi'lul halib duna maudi'il laban al-mahlub. Jadi yang disyaratkan di sini samanya tempat, maksudnya adalah tempat melakukan pemerahan. Itu harus sama. Duna maudi'il laban. Bukan tempat susunya. Bukan tempat susunya. Dan ini sudah disyaratkan oleh As-Sharih di sebelumnya yaitu mihlab tadi ya. Wal ina tadi. Di intinya adalah tempat. Tempat memerahnya harus sama. Tidak dibedakan, maksudnya apa? Tidak dibedakan satu dengan yang lain. Dan tadi disebutkan bahasanya bisa dibaca halab, bisa dibaca halb. Dan kalau yang dibaca halab itu juga bisa bermakna masdar. Kalau di mana bermakna masdar berarti apa? Ya tadi perbuatan. Masdar dari fi'il, tempat ya memerah. Tempat merah. Dan inilah yang dimasukkan di sini, ya, yaitu masdarnya. Qala ba'duhum huna wal muradu huna. Masdar. Kalau dimanai susu ya, maksudnya tempat susu ya, tempat memerah. Tempat memerah susu. Kita lanjutkan tentang nisab emas. Faslun wa nisabu zahabi 20 misqalan. Nisab untuk emas adalah 20 misqal. Ini emas meskipun tidak dibentuk ya, bukan emas koin untuk dinar misalnya, adalah 20 mithqal, yaitu dinar. Tahdidan bi wazni Makkah. Tepat, yaitu dengan ukuran Makkah. Wal misqalu dirhamun wa salah satu asba'i dirhamin. Misqalnya adalah dirham, satu dirham plus 3/7 dirham. Satu, 3/7 dirham. Tadi disebutkan tahdidan harus apa? Yaitu tepat. Ya. Harus tepat. Bukan kurang lebih gitu Mas. Tidak boleh kurang. Maka kalau kurang meskipun sedikit maka belum ada kewajiban zakat. Kemudian juga disyaratkan yakin. Nah, kalau ditimbang misalnya dua kali yang satu kurang dari 20 miskol, kemudian yang satunya sudah 20 miskol, nah karena ragu-ragu maka dianggap belum tercapai nisabnya. Ya, kalau dijadikan gram yaitu berapa? 85 ya. Ya, karena satu dinar adalah 4,25 gram. Satu dinar 4,25 gram. Kalau 20 dinar kali 20 berarti 85 gram. Wa fihi ay nisabu zahabi, kalau tercapai nisab zahab rubu'ul usri, yaitu 1/10, kemudian 1/4-nya, rubu' 1/4 dari 1/10, 2,5%. Wa nisfu misqalin, yaitu setengah misqal. Itu rubu'ul usur, 2,5%-nya, setiap haulnya. Nah, ini berbeda dengan zakat pertanian, yaitu yang hanya di zakati satu kali, meskipun setelah itu apa? Dibiarkan bertahun-tahun. Nah, berbeda dengan ini zakat harta ini, emas, perak, uang. Nah, ini 2,5% kulla haulin, itu setiap haul. Karena kalau zakat pertanian itu dia bisa apa? Memungkinkan ya, ada resiko rusak. Ya. Ya, di antaranya ilatnya seperti itu. Berbeda dengan nakat, ya, itu mau dibiarkan lama pun tidak ada resiko apa? Rusak. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau sudah mencapai nisab tadi 85 gram emas atau 20 miskol, maka zakatnya 2,5%. 2,5% itu adalah nisfu miskol, setengah miskol. Wa fi ma zada 'ala 20 miskolan bi hisabi. Dan jika lebih dari 20 mithqal, fi mazada ala 20 mithqal, mithqalan bi hisabi, maka dihitung menurut apa jumlahnya. Artinya, penambahan itu dimasukkan dalam hitungan prosentase. Wa in qalla az-zaitu, meskipun tambahnya sedikit, misalnya 90 gram, maka ya 2,5% dari 90 gram, bukan dari 85 gram. Ini maksud dari wa fi ma zada 'ala 20 mithqalan. Maka lebih kelebihan dari 85 gram gitu, kita konversi, maka bihisabi masuk dalam hitungan meskipun sedikit. Sehingga di sini tidak ada wakos. Kalau wakos, kalau di hewan ternak itu ada namanya wakos. Jadi dia satu jumlah yang situ seperti tidak ada pengaruhnya, penambahannya. Kalau kita lihat kambing dari berapa? 40 langsung ke 121. Berarti antara 40 sampai 121 ini enggak dihitung. Ya. Beda dengan emas. Kambing 40 sama kambing 60 enggak ada bedanya. Tetap saja satu zakatnya. Yang 20 ini enggak ada pengaruhnya. Ya, jadi tidak dimasukkan. Ya, kalau zakat ini emas perak uang maka masuk di hisabihi. Wa nisabul wariqi, dan nisab untuk warik bikasri ra wa wal fiddatu mi'ata dirhamin wa fihi rubul usyr wa huwa khamsatu darahim. Kalau perak yaitu 200 dirham mengeluarkan ya sama ya 2,5%. Ya sekitar kalau dikonversikan 595. Itu dikonversikan menjadi 595 gram. Wa fi ma zada 'ala al-mi'atain, dan kalau lebih dari 200 bi hisabihi, sama tadi, wa in qalla az-zaitu, meskipun tambahnya sedikit. Wala syai'a fil maghsusi min dhahabin aw fiddatin hatta yablugha khalisuhu nisaban. Maka kalau campuran maghsus, baik itu zahab ataupun fiddah, ya, maka wala syai'a, tidak terkena zakat sampai nanti yang murninya ini mencapai nisab. Ya, misalnya emas dicampur dengan perak, ya nanti emasnya berapa? Kalau belum tercapai nisab, belum. Atau perak campur dengan tembaga misalnya. Ya, tadi untuk zakat emas tadi kita konversi 85 gram ya. Ya, nanti itu untuk apa? 24 karat ya. Ya, dia murni 24 karat. Sehingga kalau karatnya nanti bukan 24, maka nanti dihitung ya. Caranya adalah yaitu 100 dikali karatnya tersebut berapa, kemudian dibagi 24. Bagi 24. Misalnya ini contohnya 100 ya. Contohnya 100 itu dikali gramnya, maksudnya gramnya 4. Beratnya dikali berapa, karatnya dibagi 24. Kita contohkan 100 misalnya. 100 gram tapi 21 karat misalnya. Maka caranya 100 dikali 21 dibagi 24, ketemunya misalnya 87,5 gram, berarti sudah terkena apa? Zakat, karena nisabnya 85. Jadi berat dikali karat, kemudian setelah dikali dibagi 24. Misalnya 100 dikali 100-nya beratnya, beratnya 100 gram emas 18 karat, kan banyak ya, 18 karat. Ya, berarti 100 dikali 18 dibagi 24, ketemunya 75 gram. Maka belum wajib zakat. Meskipun dia beratnya 100 gram, tapi karena apa tadi, karatnya, IR-nya, besarannya karatnya, cuma 18 karat, oh, belum wajib zakat, karena kalau di kita hitung konversikan ke 24 karat menjadi cuma 75 gram padahal nisabnya ada 85 gram. Nah, tadi disebutkan wala syai'a fil maghsusi, yaitu minta bin awfidotin hatta yablugha khalisuhu nisaban. Jadi yang dihitung yang emasnya saja. Jadi kalau ada campuran yang lain, ya, nanti nggak bisa langsung ditambahkan gitu. Makanya tadi ketika dihitung, kalau misalnya 18 karat tadi 100 gram 18 karat ini belum wajib zakat. Karena murninya belum sampai 85 gram. Ya, cara ngitungnya nanti seperti itu, beratnya dikali karatnya yang ada 2 karat kemudian dibagi 24. Jadi ketemu berapa? Kalau minimal ketemu 85 berarti wajib zakat. Kalau kurang dari itu berarti belum wajib zakat. Bagaimana kalau punya uang plus punya emas? Maka ini bisa digabung. Bisa digabungkan. Misalnya punya uang 20 juta, kemudian punya 50 gram. Maka ini bisa terkena apa? Zakat. Ya, lihat nanti lihat ini ya, apa? Harga emasnya berapa? Seperti itu. Harga emasnya akan dilihat. Kalau asumsinya misalnya harga emasnya misalnya 1 juta ya, 1 juta berarti kan 85 gram ya, 1 gramnya 1 juta ya, 85 gram 85 juta berarti nisabnya 85 juta. Ya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya dia punya 60 ya, 60 apa? Gram emas, ya kan belum 85, tapi dia punya uang misalnya 40 juta, 60 berarti 60 juta, 40 juta tambah saya 100 juta, itu kena zakat. Kalau uang ini bisa digabungkan dengan emas, tapi kalau zahab sama fidoh ini tidak digabungkan, karena jenisnya beda. Baik, kemudian di masalah zakat perhiasan tadi baru kita bahas. Nisab 85 gram ini harus nisab zakat harta harus dari awal nisab selama haul. Berbeda dengan zakat perdagangan itu hanya dilihat di akhir haul saja. Kalau untuk zakat harta ini emas itu harus dari awal haul sampai akhir haul selama 1 tahun. Qomariyah Hijriah ini harus minim 85 gram. Stabil di situ, tidak bisa kurang. Kemudian tentang zakat perdagangan, zakat apa? Al-huli, perhiasan. Wala tajibu fil huliyi al-mubahi zakatun tidak ada kewajiban zakat perhiasan yang dia mubah. Amal muharramu ataupun yang haram kasuwarin wa khulhalin lirajulin wa khunsa fatajibu zakatu fiha, seperti misalnya gelang atau gelang kaki dipakai laki-laki atau khunsa, maka wajib terkena kewajiban zakat. Ini yang mubah ya, itu tidak ada kewajiban untuk perhiasan yang mubah yang dipakai oleh perempuan. Biasa lebih dulu disebutkan karena ini disiapkan untuk dipakai penggunaan yang mubah, maka menyerupai binatang ternak yang dipekerjakan. Binatang ternak yang dipekerjakan kan tidak ada kewajiban zakatnya. Sebagaimana ini emasnya dia digunakan, siapkan untuk digunakan. Adapun kalau yang haram seperti perhiasan laki-laki, maka ini bisa terkena zakat. Atau perhiasan yang dipakai perempuan tapi berlebih-lebihan. Tapi apa? Berlebih-lebihan. Kalau dipakainya berlebih-lebihan, maka ini nanti masuk dalam kategori al-muharram. Bisa terkena apa? Zakat. Ya, kalau kita sebutkan bahasnya zakat, ini secara umum bahasnya zakat perhiasan tidak ada. Artinya kalau emas perhiasan ini tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat disyaratkan yaitu tadi disebutkan dia mubah. Ya. Mubah berarti yang dipakai perempuan perhiasan tersebut. Kalau haram berarti nanti bisa terkena zakat. Misalnya tadi ya, laki-laki. Dipakai laki-laki. Atau misalnya wadah terbuat emas dari perak. Ini kan haram. Ya, ini juga bisa terkena zakat. Atau yang makruh, misalnya tambalan emas, tambalan perak ya, kalau emas itu haram. Tambalan emas yang kecil untuk perhiasan, itu kan makruh. Atau tambalan perak kecil untuk perhiasan, untuk hiasan saja tidak ada kebutuhan. Itu kan makro. Atau tambalan yang besar tapi ada kebutuhan, ini juga makro. Nah, ini nanti bisa terkena zakat. Jadi syaratnya tidak terkena zakat perhiasan tersebut adalah perhiasan yang statusnya mubah. Kemudian perhiasan tersebut tidak dimaksudkan untuk disimpan. Kalau dia dimaksudkan untuk disimpan, maka wajib zakat. Yang ketiga, tidak wajib zakat untuk perhiasan jika tidak ada israf, tidak ada berlebih-lebihan. Kalau nanti berlebih-lebihan secara uruf kebiasaan itu berlebihan, maka bisa terkena apa? Zakat. Kemudian syarat yang keempat, tidak wajibnya zakat perhiasan adalah dia mengetahui hal tersebut. Dia mengetahui, tidak wajib zakat. Kalau dia tidak mengetahui, maka wajib zakat. Contohnya seorang di mendapatkan mendapatkan apa harta waris, tapi dia tidak mengetahui kecuali setelah lewat haul, maka wajib zakat. Dia dapat harta warisan tadi perhiasan, dia tidak tahu kalau di situ ada perhiasan, misalnya disimpan oleh misalnya orang tuanya, bapaknya misalnya, dan bapaknya meninggal dunia, maka dia kemudian dia tidak tahu kalau ada perhiasan tersebut. Nah, sudah lewat satu haul, maka wajib zakat karena dia tahu. Jadi kalau tidak wajib zakat, kalau dia mengetahui. Kalau dia ada perhiasan, kalau dia tidak tahu, ini contohnya tadi, ada peninggalan harta warisan, dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka wajib zakat. Kita lanjutkan sedikit. Faslun wa nisabu zuru'i wa simari khamsatu awsuqin. Sebenarnya sudah kita singgung. Nisab untuk zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasak minal wasqi, dari wasak. Masdarun bimana al-jam'i adalah masdar, artinya jamak, mengumpulkan. Lian al-wasqa yajma'u as-say'ani. Karena wasak memerlukan yaitu as-say'an. Makna dari apa? Dari sok, sama dari apa? Sama dari so'un. Karena wasak itu mengumpulkan beberapa sok. Wahya ay al-khamsatu awsuqin, 5 wasak. 5 wasak itu adalah alfun wasitun wasitu mi'ati ridlin bil iraqi. 1.600 ritel, bukan little tapi ritel bil iraqi, satuan ritel irok zaman dulu ya. Wa fi ba'd nusahi bil bagdadi, di sebagian naskah itu bil bagdadi, Baghdad. Wa mazada, dan kalau lebih fa bi hisabihi, maka menurut apa hitungannya dimasukkan dalam perhitungan. Warid lu baktada inda nawawiyu mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Mi'atun 100 wa samaniyatun wa isrun, 128 dirham lebih arba'atu asba', 47 dirham. Beratnya itu sama dengan 128 4/7. Wa fiha ay azru'i wasimari in suqiyat bima'i samai, jika diairi dengan air hujan, air langit, wahwal mator, hujan, wanahu, dan misalnya seperti kasal, air sal, awis saih, atau saih, wahwal ma'u aljari alal ardi bisababi satil nahri, yaitu air yang mengalir di atas bumi, tanah, dengan sebab ditutupnya sungai, bendungan, air luapan sungai. Fayas'adu al-ma'u ala wajil ardi fayasqiha. Kemudian airnya naik ke permukaan tanah, kemudian mengaliri zuruk dan simar tersebut. Maka kalau ini dialiri dari dengan air air sungai, artinya ini gratisan, maka ala usru 10% per 10% wa in suqiyat bidulabin bidomital wa fathiyah, bisa daulab, bisa dulab. Ma yutiruhu ala hayawan, yaitu kincir ya, yang dia diputar oleh hewan. Ini tadi kan titik, kalau gratis 10%. Kemudian jika dialiri dengan kincir ya, yang diputar oleh hewan ataupun diputar oleh manusia. Ausukiyat binathin min nahrin aw bi'rin bi hayawanin ka ba'irin aw baqaratin, atau dialiri dengan nadh, yaitu dia memindahkan ya air dari satu tempat ke pertanian. Min nahrin, dari sungai, aw bi'rin, dari sumur, dipindah oleh hewan seperti ba'ir unta atau sapi atau yang lainnya. Ini berarti perlu biaya. Kalau tempat kita ya pakai diesel ya, atau yang lainnya. Maka nisfu al-usr, setengah dari 1/10, yaitu 5%. Ya lebih sedikit karena dia mengeluarkan apa? Biaya. Berdasarkan kaidah al-kharaj bidhaman. Wa fi masuk ya bima isma'i wa dula bi masalan sawaan, jika dialiri dengan gratisan air hujan dan dengan kincir misalnya yang dia sama, maksudnya rentang waktunya sama, maka salah satu arba'il usr, 3/4 dari 10, yaitu 7.5%. Ya tadi kalau apa ini, kalau dia sama rentang waktunya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung tentang zakat perdagangan. Dan kurang lebih mohon maaf. Saya kumohara atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.